Jika kita pada hari Jumat datang awal kali ke masjid kemudian kita tidur, apakah mendapatkan keutamaan? Kalau sengaja tidur ya enggak mendapatkan keutamaan, tapi kalau datang memang benar-benar untuk mendapatkan keutamaan kemudian tertidur, ya mudah-mudahan insyaallah.